Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan beberapa bab dari sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita masuk pada naskhul qiraati wara' al-imami fil jahriyah. Setelah kita membaca bab yang sebelumnya, rukniyatul fatihati wa fadailiha. Bab yang sebelumnya, rukunnya membaca al-fatihah serta keutamaan-keutamaannya. Sekarang kita masuk kepada naskhul qiraati, dihapusnya anjuran untuk membaca wara'al imam til jahriyah, di belakang imam di dalam salat jahriyah. Ini terjih beliau, penulis kitab sifat salatin nabi, yakni al-allamah al-albani rahimahullahu taala, bahwa anjuran atau perintah untuk membaca atau anjuran atau perintah bagi makmum untuk tetap membaca di belakang imamnya pada saat salat jahriyah mansukh. Artinya mansukh, artinya tadinya disyariatkan kemudian dihapus dan dilarang. Qala wa kana qad ajaza lil mu'tammina an yaqra'u biha wara'a al imam fi salati al jahriyah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membolehkan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah di belakang imam di dalam salat jahriyah. Qad ajaza, dulu pernah membolehkan. Haitsu kana fi salatil fajri fa qara'a fa thaqulat alaihi al-qira'ah. Di mana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dan beliau membaca Al-Qur'an, dan tiba-tiba beliau merasakan berat membaca Al-Qur'an, falamma faragha, tatkala beliau selesai, sakulat dalam artian bukan berat sulit membacanya, cuman artinya umum manusiawi. Kadang-kadang lagi membaca surat, tiba-tiba suaranya misal terhenti sebentar, tarik napas atau capek. Pas atau pada saat beliau berhenti, beliau mendengarkan suara bacaan Al-Quran dari makmumin. Setelah beliau selesai salat, la qala, beliau berkata, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am hazzan atau hazzan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sepertinya di antara kalian ada yang membaca Al-Quran di belakang saya. Kami pun menjawab, benar ya Rasulullah, kami membacanya dengan cepat. Hazan, membacanya dengan cepat karena ingin mengumpulkan antara tadabbur, bacaan imam, dengan bacaan Al-Quran. Dari sisi lain, Allah mengatakan faiza qara faiza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansut. Jika kalian mendengarkan bacaan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah. Dari sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga mereka berusaha menggabungkan antara dua ini, antara perintah diam dan anjuran membaca Al-Fatihah, dengan cara membacanya hazan, cepat. Sehingga mereka bisa membaca Al-Fatihah atau bahkan surat, tetapi bisa juga tadabur, bisa juga mengikuti atau tadabur bacaan imam. Qalu na'am hazan ya Rasulullah. Mereka menjawab, benar kami membacanya cepat ya Rasulullah. Qala la taf'alu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, jangan kalian lakukan itu. Illa an yaqra ahadukum bi fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Kecuali kalau kalian sekedar membaca surat Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, entah salat wajib ataupun salat sunnah. Ketika tidak membaca Al-Fatihah dengan sengaja meninggalkannya, maka tidak sah salatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam fi juz'ihi. Juz'ihi artinya bukan di dalam Sahihul Bukhari, tetapi dalam juz'ul qira'ah. Dan Abu Dawud serta Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ad-Darqutni. Makna hadis ini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada mereka, memerintahkan kepada mereka untuk tetap membaca di dalam salat, tetapi hanya surat Al-Fatihah. Ini yang pertama. ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang mereka untuk membaca Al-Qur'an di dalam salat Jahriyah, entah Al-Fatihah ataupun surat yang lainnya. وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالجهر فيها بالقراءة. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan salat jahriyah, wa fi riwayatin annaha salatus subh, di dalam sebagian riwayat bahwa salat ini adalah salat subuh, faqala, beliau mengatakan, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan. Hal qara'a ma'iya minkum ahadun anifan? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah ada di antara kalian yang membaca Al-Qur'an di dalam salat tadi? Faqala rajulun na'am. Maka ada salah seorang mengatakan, saya membaca ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah, saya membacanya ya Rasulullah. Faqala inni aqulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tadinya berucap di dalam hatiku, mali unaza. Kenapa ada yang menyalip bacaan saya? Ada yang berusaha untuk mengacaukan dan menyalip bacaan saya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa di dalam salat jahriyah beliau membaca, tapi kan yang namanya membaca tetap aja ada berhentinya. Pada saat berhenti, beliau mendengar suara bacaan dari belakang. Sehingga beliau selesai sholat, beliau bertanya, siapa yang tadi membaca Al-Quran? Saya kok berucap di dalam hati saya, kenapa ada yang mengacaukan dan ada yang berusaha untuk menyalip bacaan saya? Mali unaza. Qala Abu Hurairah, fantahan nasu anil qira'ati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qira'ah. Berkata Abu Hurairah, maka kaum muslimin pun selesai atau berhenti atau menghentikan bacaan Al-Quran ketika mereka salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap salat jahriyah. Hina sami'u dhalik min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka mendengarkan teguran dan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qara'u fi anfusihim sirran fima la yajharu fihi al-imam. Dan mereka pun membaca di dalam hati-hati mereka pada salat sirriyah, di mana imam tidak menjaharkan bacaannya. وجعل الانصات لقراءه الامام من تمام الاهتمام به. Dan Rasulullah menjadikan insat, diam mendengarkan bacaan imam, adalah termasuk kesempurnaan mengikuti imam. Faqala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ju'ila al-imam liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Dan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka dia ketika dia takbir, bertakbirlah kalian, dan ketika dia membaca, maka diamlah kalian. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan Abu Daud serta Imam Muslim dan yang lainnya. Kama ja'ala al-istima'a lahu mughniyan 'anil qira'ati wara'ah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan istima', mendengarkan bacaan imam, juga cukup menggantikan bacaan makmum ketika dia berada di belakang imamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia. Hadza fil jahriyah. Ini kalau di dalam salat jahriyah. Kesimpulan dari apa yang kita baca ini barakallahu fikum adalah membahas tentang masalah bacaan bagi makmum. Bacaan bagi makmum. Dan ini pertama dibagi menjadi dua. Masalah salat jahriyah dan salat sirriyah. Kalau salat sirriyah tetap membaca, namun di dalam hati masing-masing, tidak boleh mengeraskannya. Membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat di dua rakaat pertama. Yang kedua, salat jahriyah. Salat jahriyah. Salat jahriyah di sini barakallahu fikum juga ada dua pembahasannya. Yang pertama, masalah bacaan surat Al-Fatihah. Yang kedua, bacaan surat selain surat Al-Fatihah. Yang diperselisihkan di antara dua ini yang mana ini? Bacaan surat apa ini? Bacaan surat Al-Fatihah. Adapun bacaan selain surat Al-Fatihah selesai. Enggak diperselisihkan, enggak perlu baca. Bukan rukun loh. Bahkan kalau saya sholat sendiri, misalnya sholat subuh, setelah Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin salawat dzalilna suruku, boleh apa enggak? Boleh. Karena rukunnya Al-Fatihah, adapun surat selain Al-Fatihah adalah sunnah. Sehingga yang diperselisihkan di sini berarti tadi kita sudah keluar dari salat sirriyah bahwa kalau salatnya sirriyah zuhur asar maka tetap kita membaca surat, membaca Al-Fatihah dan baca surat. Yang kedua salat jahriyah. Salat jahriyah dibagi dua, yakni yang pertama bacaan Al-Fatihah, yang kedua selain Al-Fatihah. Yang diperselisihkan di sini bacaan surat Al-Fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah. Dan tentunya juga di dua rakaat yang pertama. Jaharnya kan dua rakaat yang pertama. Kalau sudah rakaat ketiga dan keempat atau ketiga dalam salat maghrib sudah sir dia, berarti kita baca. Jadi berarti yang diperselisihkan sekarang ini di dua rakaat pertama di dalam salat jahriyah dan khusus membacaan surat Al-Fatihah. Ini yang dibahas berarti. Jadi kita jangan campur aduk. Setelah kita pisahkan, kita cari titik permasalahannya, baru kita bicarakan. Jadi titik atau pusat pembicaraan kita di sini adalah bacaan Al-Fatihah dalam salat jahriyah. Selesai. Kalau menurut keterangan beliau rahimahullahu taala di sini bahwa bacaan surat Al-Fatihah tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya entah dalam salat jahriyah, dalam salat sirriyah, ketika Anda menjadi makmum, ketika Anda menjadi imam tetap membaca surat Al-Fatihah. Dalam hadis yang pertama tadi kita baca. Namun kalau sebagai makmum membacanya hadzan, membacanya cepat supaya dia bisa tadabbur dengan bacaan imam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya, maka beliau melarang. Ini keterangan dari beliau rahimahullahu taala, dan ini juga termasuk keterangan yang kuat. Setelah beliau membolehkan, beliau melarang. Dengan kata lain, di dalam ilmu usulul fiqh yang seperti ini dinamakan an-nasikh wal mansukh. Di dalam ilmu usul fiqh hal yang seperti ini dinamakan nasikh dan mansukh. Yakni hukum yang dihapus dan hukum yang menghapus. Yang terhapus dan yang menghapus. Tadinya boleh, kemudian dihapus. Seperti misalnya contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Fazuruha al'an. Fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Adapun sekarang silakan kalian ziarah kubur. Tadinya Rasulullah melarang. Setelah itu Rasulullah memerintahkan dan mengizinkan. Maka maknanya berarti larangan ziarah kubur tadi ini sudah terhapus dan yang dipegang adalah yang belakangan, yakni boleh ziarah kubur, bahkan dianjurkan. Karena dapat mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Di dalam yang pembahasan yang kita bahas ini juga sama. Dulunya Rasulullah memerintahkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Melarangnya dengan tiga hadis. Yang pertama hadis mali unaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dengan tiga hadis. Hadis yang pertama mali unaza. Siapa di antara kalian yang tadi mengacaukan bacaan saya? Siapa di antara kalian yang tadi berusaha untuk cepat-cepatan menyalip bacaan saya? Kata Abu Hurairah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini, mereka pun semua berhenti membaca di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salat jahriyah. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imamu liyutammadih. Ini hadis penghapusnya. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbir. Maka jika imam takbir, bertakbirlah kalian. Fa idza qara'a fa ansitu. Kapan imam membaca, maka diamlah kalian. Hadis yang ketiga, kalau ini tadi diriwayatkan Muslim. Hadis yang ketiga yang menghapusnya adalah hadis man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia. Berarti dengan kata lain, hadis yang tadi kita baca la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti dengan pembahasan ini, makna hadis ini adalah bagi orang yang salat sendirian. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang salat imam. Kalau tadi sendirian udah. Bagi imam. Yang kedua, bagi orang yang sholat makmum di belakang imam yang sholat sirriyah, sirri. Atau yang keempat, bagi orang yang sholatnya sholat jahriyah, tetapi dia tidak mendengarkan bacaan imam. Dia sholatnya sholat maghrib, isya, subuh. Cuman karena jauh listriknya mati lagi, sehingga dia tidak mendengarkan bacaan apa-apa dari imam. Dia hanya mengikuti imam takbir karena melihat saf di depannya ruku. Dia bangkit dari sujud karena mendengar suara orang-orang di depannya. Adapun bacaan Al-Fatihah sama sekali dia tidak mendengarkannya. Berarti hadis itu tadi la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, dengan pembahasan ini maka maknanya ada tadi adalah empat tadi. Bagi orang yang salat sendirian, bagi imam, bagi orang yang salat di belakang imam tapi salat sirri, yang kedua, yang keempat, orang yang makmum di belakang imam yang salat jahriyah tetapi dia tidak mendengarkan bacaan imamnya. Ini pembahasan dari beliau rahimahullahu taala tentang masalah bacaan Al-Fatihah di belakang imam. Berarti aman. Orang kalau enggak baca Al-Fatihah pun enggak ada masalah. Di dalam salat jahriyah tadi. Di dalam salat jahriyah. Berdasarkan tiga hadis ini tadi. Dan memang hadisnya kuat. Sebagian ulama hadis yang ketiga tadi, man kana lahu qira'ah, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Sebagian ulama melemahkan, tapi beliau mensahihkan di sini. Sahihkan oleh penulis yakni Al-Alamatul Albani rahimahullahu taala. Sampai sini ada pertanyaan? Masalah kira. Iya, silakan. Tidak membaca Al-Fatihah karena masbuk. Misalnya langsung Iya. Tidak mendengarkan bacaan imam karena masbuk. Datang-datang imamnya sudah berhenti membaca. Iya kan? Apakah dia mendapatkan rokaat atau tidak? Begitu kan? Oh, itu pertanyaannya. Ketika misalnya kita datang masjid karena masbuk dan kita tidak mendengarkan bacaan imam, apakah kita perlu membaca Al-Fatihah atau enggak? Kalau masih ada kesempatan kita baca. Tapi kalau enggak ada, enggak perlu. Biasanya kan memang enggak ada kesempatan. Kalau imam sudah selesai membaca, otomatis ruku biasanya. Kita barusan takbir Allahu Akbar, imam sudah ruku. Mau enggak mau kita ngikutin imam. Kita ngikutin imam. Dan kalau mau terhitung, mau dihitung satu rakaat pun masih sah. Masih terhitung. Karena bacaannya imam adalah bacaannya kita, sekalipun kita tidak mendengarkannya. Sekalipun kita tidak mendengarkannya, berbeda dengan tadi kasus yang keempat yang kita jelaskan tadi. Tapi kalau ini kan kita karena masbuk. Karena masbuk, barakallahu fikum, wallahu a'lam. Ada yang lain? Pada saat sirik, tapi bacaan kita itu belum, bacaan belum selesai. Iya, iya. Iya, sering terjadi itu. Sering terjadi, kita belum selesai bacaan Al-Fatihah, imam sudah ruku. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah, dan kita tidak perlu menyelesaikan Al-Fatihah, imam sementara imam sudah ruku. Karena tidak mesti barakallahu fikum kita harus selesai membaca semuanya. Tidak mesti kita selesai membaca semuanya. Kita membaca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ikut ruku bersama imam aja sudah cukup. Tapi kalau memang enggak sempat sama sekali. Enggak sempat. Baru takbir imam sudah ruku, kita ikut ruku. Dan terhitung satu rakaat. Karena bukan ada unsur kesengajaan dari kita tidak baca Al-Fatihah, tapi memang dalam rangka innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam untuk diikuti. Wallahu a'lam. Satu lagi baru kita lanjut ya. Ya. Kalau masalah bacaan Al-Fatihah, maksudnya di dalam hati itu maksudnya tidak dikeraskan. Tapi bukan berarti bibirnya diam aja. Tetap bibirnya tetap bergerak membaca. Orang akan mengatakan dikatakan membaca kalau dia menggerakkan bibirnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Itu membaca Al-Qur'an. Jangan engkau gerakkan bibirmu, lisanmu untuk segera membacanya. Maksud daripada membaca dalam hati artinya tidak keras. Fi anfusihim. Artinya membaca yang mendengarkan hanya dia sendiri. Itu maknanya. Kita lanjutkan. Masih ada waktu. Wujubul qira'ati fi sirriyah. Wajibnya membaca di dalam sholat sirriyah. Salat sirriyah artinya bacaannya tidak keras. Wa amma fi sirriyati faqad aqarrahum 'ala al-qira'ati fiha. Adapun di dalam salat sirriyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengukuhkan mereka di dalam masalah bacaan surat. Faqala Jabir, Jabir berkata kunna naqra'u fi dhuhri wal 'ashr خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. Jabir berkata, kami selalu membaca di dalam salat zuhur dan asar di belakang imam, pada dua rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat, dan di dua rakaat terakhir kami hanya membaca Al-Fatihah. Demikian di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Wa innama ankara tashwish 'alayhi biha. Wa dhalika hina shalla adh-dhuhra bi ashabihi faqala. Ini yang harus diperhatikan. Artinya Rasulullah memang pernah mengingkari para sahabatnya. Pernah suatu saat beliau salat zuhur tiba-tiba mendengarkan ada orang yang membaca surat, yang membaca Al-Qur'an di dalam salat zuhur, beliau mengingkarinya. Yang diingkari bukan bacaannya, yang diingkari kerasnya itu, sehingga mengacaukan bacaan Rasulullah. Kata beliau, wa innama ankara tashwisha alaihi biha. Yang diingkari oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah membikin tashwish, membikin kacau bacaan orang lain. Beliau pernah salat zuhur dengan sahabatnya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ayyukum qara'a sabbih isma rabbikal a'la. Siapa di antara kalian yang tadi membaca surat sabbih isma rabbikal a'la? Sampai beliau tahu bacaannya artinya berarti keras. Memang ada orang yang kadang-kadang begitu. Kedengaran suaranya. Yang paling mengganggu sekali kalau pas sujud. Pas sujud kan dekat sekali telinga dengan lantai. Kita ingin khusyuk, kita ingin berdoa sementara yang di samping, ya Allah, kacau bacaan kita. Rasulullah marah. Siapa di antara kalian yang tadi membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la? Faqala rajulun ana wa lam urid biha illa al-khaira. Maka Rasulullah, maka ada seorang yang mengatakan, saya yang membacanya ya Rasulullah, dan saya sama sekali tidak berniat apa-apa kecuali kebaikan. Niat saya baik lillahi ta'ala. Faqala qad araktu anna rajulan khala janiha wa fi haditsin akhar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, aku tadi mengetahui bahwa memang ada seseorang yang mengacaukan, yang berusaha untuk cepat-cepatan di dalam bacaannya. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lain, kanu yaqra'una khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam fayajharuna bih faqala khallattum alayya alquran. Di dalam hadis yang lain bahwa sebagian sahabat Rasulullah membaca Al-Qur'an di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengeraskannya sehingga Rasulullah menegur mereka dan beliau mengatakan khallattum alayya alquran. Kalian telah mengacaukan bacaanku. Dan memang akan kacau bacaannya. Demikian di dalam Sahih Bukhari. Jadi ini jangan disalahpahami. Artinya Rasulullah pernah mengingkari sahabatnya ketika membaca Al-Fatihah dan surat di dalam sholat sirriyah. Tetapi yang diingkari ini bukan bacaannya. Tetapi yang diingkari apanya? Kerasnya itu. Ya bukan berarti keras misal sabbih isma rabbikal a'la. Enggak. Cuman ada memang orang yang bacaannya sir tapi tetap terdengar orang lain. Ada yang seperti itu. Dan ini sangat mengganggu. Wa qala innal musalliya yunaji rabbah falyanzur bima yunajihi bih wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Dan Rasulullah mengatakan sungguhnya orang yang salat dia sedang bermunajah dengan Rabbnya. Maka hendaknya kalian melihat dan memilih cara yang terbaik di dalam bermunajah dengan Rabbnya. Dan jangan mengeraskan bacaan Al-Quran kalian atas yang lainnya. Akan mengganggu yang lain. Demikian pula kadang-kadang kita masbuk. Kita masbuk. Yang ini masbuk satu rakaat, yang ini masbuk tiga rakaat. Yang ini masbuk dua rakaat, yang ini masbuk empat rakaat. Kadang-kadang yang masbuk empat rakaat ini enggak pengertian dia, langsung aja. Karena dia baru rakaat pertama jahar. Sementara yang masbuk yang lain banyak. Makanya Rasulullah mengatakan jangan mengeraskan bacaan. Akan mengacaukan bacaan yang lainnya. Wa kana yaqulu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam ini satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca Al-Quran alif lam mim, kita sudah mengumpulkan 30 kebaikan, 30 pahala. Bagaimana dengan bacaan Al-Fatihah yang banyak hurufnya? Ini barakallahu fikum pembahasan tentang masalah Al-Qira'ah. Barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Ya. Kita menyimak dari Al-Quran maksudnya. Ya itu namanya tadabbur. Ya itu namanya tadabbur. Artinya kita diam, kita ngikutin dalam hati. Kita ngikutin dalam hati, bukan berarti kita setiap imam membaca kita juga ikut menggerakkan da. Maksudnya menyimak di situ artinya kita menyimak dalam hati kita. Kalau memang kita hafal, sehingga ketika imam salah bisa kita benarkan. Itu maknanya. Jadi bukan berarti kita mengikuti tapi menyimak, dan itu namanya tadabbur. Kita sekarang tadabbur artinya kita mengikuti apa yang dibaca oleh imam, menyimak apa yang dibaca oleh imam, tapi bukan berarti mengikutinya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ah? Semua itu bentuk daripada tadabbur ya, barakallahu fiik. Semua itu bentuk daripada tadabbur. Yang penting jangan diikuti dengan arti diartikan di lisan. Imam baca alhamdulillah rabbil alamin, kita mengikuti segala puji bagi Allah. Jangan. Tadabbur kita dalam hati. Kita mengikutinya dalam hati. Kenapa kalau kita mendengar sering sekali? Sering sekali barakallahu fiikum. Imam-imam di Haramain itu kalau imam tarawih atau sholat lima waktu nangis. Kenapa mereka nangis? Karena ngerti apa yang dia baca. Ngerti apa yang dia baca. Apalagi kisah-kisah tentang neraka, tentang surga, nangis. Kalau kita kan kadang-kadang gak ngerti apa yang dibaca imam, sehingga ya nunggunya pokoknya kapan imam takbir, lama sekali. Yang dinanti itu aja. Nah, ada lagi? Ya. Yang pertama kalau masalah Al-Fatihah tetap rukun. Al-Fatihah tadi rukun. Adapun surat itu terserah dia. Misalnya dia masbuk 3 rakaat tadi ya. Dia masbuk, enggak, bukan begitu berarti. Lah, masbuk 3 rakaat. Ketika dia bangkit, kalau di rakaat pertama tetap dia membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Karena dia baru di rakaat kedua berarti. Adapun di rakaat yang berikutnya, maka dia cukup membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Cukup dia membaca Al-Fatihah. Naam. Hah? Ya kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang masbuk yang di samping kiri kanan kita, ya kita baca kiri. Karena kasihan orang yang di samping kita. Karena dia ada salah satu. Kalau suara kita bacaannya bagus, dia akhirnya akan asing dengarkan suara kita. Kalau suara kita kebetulan jelek, dia akan jengkel. Suaranya jelek, pamer lagi katanya. Dia akhirnya gak khusus soalnya nanti. Sehingga kita akan ganggu dia. Makanya kita salat sir barakallahu fikum dalam rangka apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, wala yajhar ba'dukum ala ba'dhin bil Qur'an. Jangan kalian mengeraskan suara karena kalian masing-masing bermunajah dengan Rabb kalian. Nah. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Masih ada waktu. Hah, iya. Yang mana ini? Memang diperselisihkan ini. Sebenarnya tadi kalau kita bicara masalah jumhur ulama, dan selama ini juga begitu yang saya pegang, bang, saya juga mengamalkan itu bahwa tetap memang membaca, tapi cepat membaca Al-Fatihah. Saya sendiri kalau dalam sholat jahriyah pun tetap membaca Al-Fatihah. Karena saya berpegang dengan hadis ini tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tetapi tidak semua apa yang kita baca kita bantah kan. Kita baca apa yang beliau apa namanya tulis di sini sudah tidak ada masalah. Ikuti apa yang beliau terangkan tadi, bahwa bacaan di belakang makmum, barakallahu fikum, anjuran membaca di belakang imam adalah mansukh. Kan lebih kuat kita mengarahkan orang, dalam artian kita tidak mengingkari orang lain kalau orang menyelisihinya. Orang misalnya di dalam sholat jahriyah, dia mau membaca Al-Fatihah, apa namanya, dia tidak membaca Al-Fatihah karena berpegangan dengan tadi hadis-hadis ini tadi, atau dia membaca karena dia berpegang dengan hadis la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca ummul Quran Al-Fatihah. Enggak bisa kita ingkari, tidak bisa juga kita ingkari. Sehingga sering kita ingatkan masalah seperti ini, silakan ambil salah satu dari pendapat yang mungkin Anda pandang misalnya barakallahu seperti di sini tadi kuat. Makanya tadi kita jelaskan ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Tetapi apakah kita mengatakan yang lain berarti kita ingkari, kita salahkan? Enggak. Tetap dalam masalah-masalah yang seperti ini, ini masalah khilaful afham, ikhtilafut tanawu', bukan ikhtilafut tadad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menerangkan bahwa yang namanya perselisihan itu ada dua. Ada khilafut tanawu', ada khilafut tadad. Ada perbedaan atau perselisihan tanawu'. Apa maknanya perselisihan tanawu'? Ini artinya perselisihan dalam masalah-masalah furu' yang memang masing-masing bisa mengambil salah satu dan memberikan uzur kepada yang menyelisihinya. Silakan ambil, tetapi jangan menjatuhkan atau jangan merendahkan orang yang menyelisih pendapat. Hargai dia dan carikan uzur. Ada yang memang khilafut tadad, perselisihan yang tidak mungkin saling memberi uzur satu dengan yang lain. Artinya antara hak dengan batil. Perselisihan antara kebenaran dengan kebatilan. Seperti misal perselisihan kaum muslimin dengan orang-orang Syiah yang melaknat Ahlul Bait, apa mungkin kita carikan uzur? Apa dosanya apa dosanya Abu Bakar kepada mereka, melaknat Abu Bakar dan Umar dan sahabat yang lainnya? Apa kita carikan uzur? Tidak mungkin. Ini adalah ikhtilafut tadad yang tidak mungkin bertemu sama sekali. Khilaf hak dengan batil. Khilafut tadad. Khilafnya ahlu sunnah dengan ingkaru sunnah. Yang mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya khilafut tadad. Khilaf yang tidak ada kompromi sama sekali. Tetapi kalau masalah-masalah furu' seperti ini dinamakan khilaful ikhtilafut tanawu', sehingga kadang-kadang barakallahu fikum kita sendiri dan bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau kita lihat hadza qaulun qadim, ini ucapan beliau yang terdahulu, hadza mazhabun jadid, ini mazhab beliau yang baru. Masalah fikih begitu memang. Ini barakallahu fikum, apalagi di zaman kita sekarang. Apalagi di zaman kita sekarang yang sudah bahkan masalah fikih, apalagi masalah jual beli, lebih banyak bentuk jual beli yang dulu tidak ada. Sehingga kadang-kadang kalau kita bahas kewalahan kita kalau bahas ini sudah begini, sehingga al-muhim fattakullaha mastata'tum. Jadi barakallahu fikum, tidak ada masalah kalau orang yang tadi yang kita baca bagus, kuat, kita amalkan, tidak ada masalah. Barakallahu fikum, wallahu alam bisawab. Nas'alullaha azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yaffiqana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.